Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah pada hari ini dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dalam program Penyejuk Hati. Kita berbangga hati karena Radio Republik Indonesia masih terus menyiarkan acara ini hari demi hari. Kita telah sampai ayat 51 dari surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini tsnain innama huwa ilahun wahid." Fa iya ya farhabun. Allah berfirman, janganlah menyembah dua Tuhan, sungguh dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Para pendengar, kita bertemu di ayat yang terlihat istiqnaf, episode baru, tapi sebenarnya masih terkait erat dengan ayat sebelumnya. Ada munasabah. Ketika Allah menyatakan seluruh makhluk sujud dan takut kepada Tuhan, mengerjakan apa yang diperintahkan, maka pada ayat 51 ini Allah menegaskan bahwa Tuhan yang layak untuk disembah itu ilahun wahidun, Tuhan yang Maha Esa wahid, bukan ilahaini tsnain, bukan Tuhan yang dua, apalagi tiga, apalagi banyak. Kenapa? Karena banyak Tuhan akan membingungkan. Karena banyak Tuhan akan menggugurkan sifat kekuasaan dan keagungannya. Satu Tuhan lebih memudahkan dan satu Tuhan lebih mudah untuk kita kembali kepadanya. Fa'iyaya farhabun. Di studio telah hadir pakar tafsir di Sumatera Utara, Dr. Haji Muhammad Sofian Saha, yang merupakan dosen di IAIN Sumatera Utara dan pasca sarjana. Kita meminta kontribusinya, kenapa Allah harus menegaskan ini sekali lagi? Waqalallah. Silakan Pak Ustaz. Ayat ini seakan-akan ingin mengatakan Allah yang berkata dan Allah yang menjelaskan. Iya. Para ahli tafsir termasuk Syekh Mutawalli As-Sa'rawi mengatakan ketika ada waqala Allah, padahal Allah yang berkata, kemudian ia menulis dan ia membuat statement ini, ini menunjukkan ada tiga kekuatan. Pada saat itu, pertama kekuatan yang diinginkan oleh Allah sendiri, kemudian kedua kekuatan itu pasti didengar oleh malaikat dan makhluknya, dan yang ketiga kekuatan itu adalah simbol dari kebencian Allah kepada sesuatu yang tidak ia sukai. Apa yang menyatukan tiga pondasi ini? Yang menyatukannya adalah masalah penuhanan. Ketika Allah ingin mengatakan la tattakhizu ilahaini, ini adalah simbol. Mungkin manusia itu membuat Tuhan-Tuhan yang banyak. Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan empat, Tuhan lima, Tuhan enam, dan seterusnya. Atau dia tidak bertuhan sama sekali. Nah, ilahaini, penuhanan ini adalah totalitas fokus dari kekuatan jiwa dan raga. Kemana totalitas fokus dari jiwa dan raganya itu? Tarkiz fikrian dan jasadian, sepak terjangnya, visi misinya ia arahkan kemana. Maka Ustaz Zainal, ketika saya membaca ayat jangan jadikan dua Tuhan, jangan jadikan tiga Tuhan, jangan buat empat Tuhan, jangan buat lima Tuhan, Ini adalah simbol. Bisa saja kita membuat Tuhan duit kita Tuhan kan? Iya. Bisa saja kita membuat Tuhan jabatan kita Tuhan kan? Tuhan kan. Bisa saja kita membuat Tuhan baru apa kehebatan yang ada pada diri kita. Iya. Bisa juga kita menjadikan diri kita sendiri sebagai Tuhan. Fir'aun. Terkadang kan kita sering berbicara tentang Fir'aun yang besar. Iya. Fir'aun masa lalu, Fir'aun di Mesir. Bahkan terkadang di dalam rumah tangga kita sendiri, selaku suami, kita mengatakan, ini kan dari aku. Iya. Dengan kau bisa sombongnya, apa? Artinya kita membangun Fir'aunisme. Tuhan-Tuhan baru. Benar. Dalam rumah tangga itu. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala, la tattakhidhu ilahaini. Jangan engkau jadikan dua Tuhan. Iya. Tiga Tuhan, empat Tuhan, lima Tuhan. Jadi ilahaini ini adalah simbol ketika manusia itu tidak punya tarkiz, tidak punya fokus dalam sepak terjang kehidupannya sehari-hari. Benar sekali. Pak. Betapa banyak manusia yang visi misi kehidupannya itu bukan menuhankan Allah, bukan memajukan Allah, bukan mempromosikan Allah, bukan menghebatkan Allah. Visi misi hidupnya menghebatkan musuh Allah. Benar. Menghebatkan setan. Menghebatkan penghancur dari agama ini. Jadi kehadiran ayat ini, la tattakhidhu ilahaini ini, seakan-akan ayat ini hidup di mata kita saat ini. Iya. Kenapa? Karena innama huwa ilahu wahid. Iya. Karena sebetulnya Tuhan yang benar itu, visi misi hidup, sepak terjang kehidupan harus fokus, fokus kepada Allah, Quran, hadis. Jadi ketika dikatakan ilahun wahid, apa yang kita Tuhan adalah sumber dari segala sumber kehidupan ini. Benar sekali. Pernapasan, kekuatan, keindahan, kegantengan yang kita miliki, tidak ada. Jangan Anda tuhankan kecantikan Anda. Jangan Anda tuhankan kegagahan Anda. Jangan Anda hebatkan kemampuan Anda. Semuanya ini adalah nihil. Di sana ada satu yang kekal dan abadi. Kekal dan abadi. Innama huwa ilahu wahid. Fa'iyaya farhabun. Maka hendaknya lah kalian kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, untuk takut. Farhabun dari kata-kata rahibah atau rahaba. Benar. Artinya apa di sini? Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, takutnya kita kepada Allah itu adalah takut yang tidak dimiliki oleh ketakutan-ketakutan terhadap benda yang lain. Benar. Terkadang kita lebih takut kita tidak makan daripada tidak sholat, ya. Daripada tidak sholat. Iya. Lebih takut kita miskin daripada kita mengeluarkan zakat, ya. Mengeluarkan zakat. Ini artinya apa? Pada saat kita punya takut dan takut kita itu ternyata kita kerahkan kepada sesuatu yang tak layak untuk ditakuti, maka pada saat itu pula Allah mengangkat, mengangkat kualitas kita dari terjerembab, terjatuh dari jurang kenistaan ini. Allah angkat kita, fa iya ya farhabun, mari kamu kemari, takut hanya kepadaku saja. Saya kira ini sebuah kesimpulan dari ayat ini. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Muhammad Sofyan, bahwa ayat 51 ini adalah ayat yang membahagiakan bagi kita. Karena apa? Karena pada hari ini kita tercerahkan bahwa kita ini harus memiliki fokus pada misi yang jelas, yaitu penghambaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba duit, bukan menjadi hamba jabatan, bukan menjadi hamba atasan. tetapi hamba kita hanya fokus pada Allah Ilahun Wahid. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga menemukan ada ibadah dan ada isti'anah. Itulah yang kita sebutkan dalam sholat kita, dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah fokus kepada Allah, minta tolong pun fokus pada Allah. Jangan pernah berpikir kita besar karena bantuan orang lain, sehingga kalau tidak ada orang lain matilah kita. Jangan pernah berpikir suami besar karena istri dan istri besar karena suami, anak besar karena orang tua. Kalau tidak ada suami atau istri, matilah istri atau suami. Atau kalau anak tidak memiliki orang tua, habislah masa depan anak. Tidak. Karena iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, mengajarkan ilahun wahid, Tuhan yang membahagiakan itu adalah tempat kita meminta. Dan itulah tujuan dalam permintaan ini. Jadi jangan pernah berpikir meminta kepada manusia dan mengharap kepada Allah. Tidak. Allah adalah sumber minta dan harapan melalui jalur makhluknya. Yeah. Karena terkadang kita banyak menemukan keberhasilan dari Allah yang dihamparkannya di makhluknya yang begitu banyak. Dan yang terakhir, ketika Allah memberikan jalan bahagia, maka sebenarnya satu pesan Allah, asyaitonu ya'idukumul faqra wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla. Kehancuran, kegagalan karena kita mengikuti jalan setan. Dan sebaliknya, ketika kita menyembah Allah yang esa, mengkultuskannya dan memfokuskan diri dalam hidup ini karenanya, maka kita akan mendapatkan kucuran ampunan dan kebahagiaan yang luar biasa dahsyatnya. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bersama dengan Ustadz Sofyan menambah inspirasi kita untuk tetap teguh di jalan Allah dan ikhlas atas apa yang menimpanya, dan menjadi orang yang berbahagia karena memiliki Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.